senangnya dalam hati. Kalau beristri dua, oh seperti dunia. Ana yang punya kepada istri tua, kanda sayang padamu. Oh kepada istri muda, I say I love you. Istri tua merajuk balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajuk anak kawin tiga. Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang. Oh tetapi jangan sampai ai pecah gembelang. Dalam hati kalau beristri dua, oh seperti dunia. Mana yang punya kepada istri tua, karena sayang padamu. Oh kepada